Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa alamikum fid darain amin. Qala ba'du salihin 'alaika bis-sahar wa in lam yakun bi ibadatin fal muradu al-istighath. Fa in istata'ta an la takuna akhir al-lail illa mustayqidan faf'al. Qala ba'du salihin, berkata sebagian orang yang saleh, alaika bisahar, seharusnya bagi kamu bisahar dengan bangun malam. Semestinya seharusnya bagi kamu bangun malam. Bahkan mereka mengatakan wa illam yakun bi ibadatin, sekalipun bangunnya malamnya kamu itu tidak melakukan ibadah apapun. Bukan berarti melakukan kemaksiatan. Bangun tok walaupun tidak melakukan ibadah. Pokoknya bangun. Jadi intinya perkataan orang saleh ini, bangun malam tok itu loh memiliki keistimewaan, keutamaan, apalagi kalau ibadah. Nah ini bagi orang yang malas ibadah. Kalaupun kamu tidak melakukan ibadah, tetap hendaknya kamu bangun. Wa in lam yakun bi ibadatin, sekalipun tidak melakukan ibadah. Tangio. Enggak berdoa, enggak zikir, enggak membaca Al-Qur'an, enggak sholat. Enggak masalah. Bangun tok, lunggu tok. Ada faedahnya, kenapa? Kalau kita bangun malam, ada faedahnya. Satu, hidup kita supaya gak banyak tidur. Yang kedua, gak telat dari sholat subuh di awal waktunya. Nah kalau kita gak bangun sama sekali, otomatis sholat subuh telat. Mungkin sholat berjamaah di masjid atau musholah gak bisa kita lakukan. Tapi kalau kita bangun, sekalipun tidak melakukan ibadah di bangun kita, bagusnya itu ada, yaitu kita bisa sholat subuh berjamaah di musholah atau di masjid. Atau juga apa? Kita gak ibadah, tapi kita bisa bangunkan orang untuk supaya ibadah. Misalnya ada keluarga kita yang biasa bangun, dia belum bangun, kita banguni. Loh, ada faedahnya masih. Jadi sekalipun kita tidak beribadah, tapi kalau kita bangun malam sebagaimana yang diperintahkan oleh sebagian orang yang soleh ini, tetap memiliki keistimewaan untuk kita atau untuk orang lain. Bukan berarti kosong dong, tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya, enggak ada. Ya, para aulia, para ulama, orang-orang soleh mengatakan itu pasti karena ada faedahnya. Karena itu kita diwajibkan alaika bisahar. Bisahar wajib bagi kamu, semestinya bagi kamu, seyogyanya bangun malam. Kenapa? Fal murad al istighath, yang dimaksud itu adalah istighath, bangun pokoknya. Yang dimaksud adalah bangun. Fa ini istata'ta an la takuna akhir al-lail illa mustayqidan faf'al. Maka jika kamu mampu bisa bangun malam, tidak bangun malam kecuali di akhir malam, maka lakukan. Kalau misalnya kita tidak bisa bangun kecuali di akhir malam, artinya sudah mepet-mepet terbitnya fajar, lakukan, jangan tidak. Jadi semampu kita, sebisa kita, kita bisa bangun mepet subuh, tangil. Jangan dibiarkan sampai subuh. Atau kita bisa bangun jam 3, ya bangun. Jadi kalau kita mampu bangun di akhir malam, lakukan. Yakbahu bi talibil akhirah an la yakuna lahu qiyamun bil lail. Jelek bagi orang yang menginginkan keistimewaan akhirat tapi dia tidak memiliki aktivitas rutinitas bangun malam. Enggak sesuai. Jadi kalau orang menginginkan keistimewaan, keutamaan di akhirat, Berarti dia harus memiliki rutinitas kesehariannya bangun di waktu malam. Kalau ada orang mengaku saya ingin membangun keistimewaan, keutamaan, keindahan, kebahagiaan, kesenangan di akhirat, tapi kalau malam tidur, dia gak akan mungkin mendapatkan sesuai yang diinginkan. Gak sesuai dengan keinginannya. Kenapa? Karena kalau orang ingin bahagia, ingin senang, ingin istimewa, ingin menjadi utama di akhirat, mau gak mau dia harus bangun malam. Kita ingat perkataan para ulama, para aulia. Mereka mengatakan apa? Kalau di surga ada bangun malam, berarti benar-benar mereka itu berada di kehidupan yang thayyib, yang baik, sangat baik. Jadi in kana fil jannati mithla ma nahnu fi fa innahum la fi aishin thayyib. Kalau misalnya di surga, bagi penduduk surga ada seperti yang kita lakukan saat ini, yaitu bangun malam, berarti memang mereka benar-benar berada di dalam kehidupan yang sangat enak, sangat nikmat. Nah, berarti apa yang difahami dari perkataan ini? Kalau di surga gak ada bangun malam, berarti bukan kenikmatan yang lengkap surga itu. Surga itu bukan kenikmatan yang lengkap kalau di dalam surga gak ada bangun malam. Berarti kalau dibandingkan, mereka membandingkan kenikmatan surga sama bangun malam, mereka milih bangun malam. Kalau kita sekarang suruh bandingkan surga sama bangun malam, milih surga kita. Tapi mereka yang sudah merasakan nikmatnya, lezatnya, indahnya bangun malam, mereka pasti milih bangun malam. Karena itu mereka mengatakan kalau di surga tidak ada bangun malam, berarti mereka tidak berada di dalam kenikmatan yang paling nikmat. Ini kenikmatan yang paling nikmat itu ketika bangun malam. Seperti yang beberapa pertemuan yang lalu kita ingatkan, Allah mengatakan di dalam salah satu kitabnya, kadzab man idda'a mahabbati idza janna lail nama anni alaysa kullu muhibbin yuhibbu an yakhlu'a bi habibi. Dusta, bohong, orang mengaku cinta kepada aku tapi jika datang waktu malam dia meninggalkan aku tidur. Bukankah orang yang mencintai itu senang berduaan dengan orang yang dicintainya? Kita sekarang. Kalau sudah berduaan dengan kekasih kita, apapun gak ada di benak kita, sudah pikiran kita. Keindahan dunia apapun sudah. Mau kemewahan rumah, keindahan mobil, gak ada yang kita pikirkan saat itu. Gak ada. Kecuali apa? Kesenangan kita berdua. Gak ada yang lain. Gak ada kita mikir ini, mikir itu, gak ada. Tapi kalau sudah berpisah, ngelok sepeda motor api. Api ya sepeda motor itu. Piro ya kira-kira. Ngelihat mobil mewah, kita pasti akan mengatakan, bagus. Api. Warnanya pas, cocok. Dan yang lain sebagainya. Ketika apa? Lepas. Tapi ketika berduaan, gak mungkin kita merhatikan motor, kita gak merhatikan mobil, gak mungkin sudah. Kenapa? Sudah. Gak ada di hadapan kita kecuali dia. Begitu juga dia, gak ada di hadapannya dia kecuali kita. Wes. Itu paling nikmatnya. Begitu juga orang yang sangat mencintai Allah, mereka akan sangat senang, bergembira, gak ngelihat yang lain kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, kenikmatan surga itu kan paling inti ketika kita melihat Allah. Lah, sedangkan mereka bisa merasakan itu ketika di Qiyamul Lail, gak nunggu di surga. Karena itu mereka mengatakan lebih baik kehidupan kami bisa berduaan dengan Allah di waktu malam daripada di surga. Kenapa? Mereka bisa merasakan kenikmatan itu sebelum mereka masuk surga. Karena itu mereka mengatakan kalau di surga tidak ada seperti yang kita lakukan, yaitu bangun malam, berarti mereka tidak berada di dalam kenikmatan yang sangat. Karena itu orang yang menginginkan kenikmatan, kesenangan, keistimewaan, keutamaan di akhirat, berarti dia harus memiliki rutinitas bangun malam. Kalau tidak berarti keinginan yang jelek gitu. Keinginan yang jelek, keinginan yang tidak sempurna. Jadi keinginan yang tidak sempurna menginginkan kesenangan, kebahagiaan di akhirat tapi enggak bangun malam. Kaifa wal murid la yazalu taliban lil mazid muta'arridan linafhat ala dawamil awqat. Bagaimana seorang yang menginginkan keistimewaan la yazalu taliban, mestinya dia harus selalu mencari tambahan. Tapi dia apa? Bagaimana seorang murid itu harus selalu mencari tambahan. Dia menjadi orang yang istimewa, tapi dia harus terus mencari tambahan untuk menjadi yang lebih istimewa. Itu seorang murid. Artinya apa? Dia tidak akan pernah lelah, tidak akan pernah puas, tidak akan pernah berhenti dari yang dia capai. Terus ingin meningkatkan. Seperti apa? Orang yang haus ilmu. Orang yang haus ilmu ini tidak akan pernah berhenti dari ilmu. Kapanpun, dimanapun, mau masih muda ataupun sudah tua, gak akan mungkin berhenti. Kenapa? Haus. Dia akan selalu ingin tambah, ingin tambah, ingin tambah. Kenapa? Setiap ia mempelajari, ada sesuatu yang belum ia ketahui. Dari sesuatu yang tidak diketahui, dia ingin mempelajarinya. Dari setiap dia setelah mempelajari sudah mengetahui, dia mendapatkan sesuatu yang baru lagi yang belum dia ketahui. Terus ingin menambah. Ingin menambah. Itu orang yang haus ilmu. Sama orang yang menginginkan keistimewaan akhirat, ketika dia mencapai satu posisi, satu tempat, dia ini ingin mendapatkan tempat yang berbeda lagi, tempat yang lain lagi, yang lebih istimewa dari sebelumnya. Sehingga dia ingin selalu menambah. Ingin selalu menambah. Gak akan pernah berhenti dia. Karena itu para sahabat Nabi, berhenti mereka ketika sudah dikasih tahu oleh Nabi kamu dijamin surga? Enggak. Lihat Sayyidina Abu Bakar, lihat Sayyidina Umar, lihat Sayyidina Utsman, lihat Sayyidina Ali, lihat Sayyidina Abdurrahman bin Auf, lihat Sa'id bin Jubair, Anas bin Malik dan yang lain sebagainya. Apakah mereka berhenti semuanya ketika sudah mencapai derajat yang menurut kita sudah sempurna? Enggak. Kenapa? Ketika mereka mencapai, mereka merasa ada kekurangan yang perlu mereka tambahi. Ada hal yang belum ia capai, sehingga mereka terus seperti itu. Nah, itu orang yang haus akan akhirat. Karena itu kalau dia haus akan akhirat, ingin kebahagiaan akhirat tapi meninggalkan qiyamul lail, itu keinginan yang jelek. Kenapa? Orang yang haus itu akan selalu menambah. Muta'arridan linafhat ala dawamil awqat, dia akan selalu menyodorkan dirinya, kehidupannya untuk mendapatkan pemberian-pemberian setiap waktunya. Jadi setiap waktunya, setiap saatnya dia ingin mendapatkan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Faham ini? Bahkan misalnya ini di dalam masalah ilmu fikih ini, orang kalau bersumpah, ingkar, melanggar, dia wajib bayar puasa 3 hari atau memberikan pakaian dan makanan kepada 10 orang miskin. Ya, kan gitu. Kalau kita bersumpah, kita langgar sumpah kita. Kita langgar sumpah kita, berarti kita wajib membayar denda. Dendanya itu antara puasa 3 hari atau memberikan makan kepada 10 orang fakir miskin, setiap miskinnya satu mut, atau memberikan kepada 10 orang miskin atau fakir tadi itu pakaian. Kenapa? Melanggar sumpah. Melanggar sumpah. Lah kalau misalnya kita bersumpah mengatakan fulan bukan pencari ilmu. Loh, dia mondok kok. Ini ada orang sumpah, fulan bukan mencari ilmu, padahal dia mondok. Misalnya di contoh A. A ini mondok. Ana bersumpah, A ini enggak mencari ilmu. Lu semua orang tahu kalau ini mondok. Ana sumpah, wallahi A ini enggak mencari ilmu. Kalau si A ini tidak bangun malam, tidak mementaati perintahnya gurunya, anak tidak dianggap ingkar sumpah. Jadi kalau si fulan itu, si A tadi itu tidak bangun malam, tidak mentaati gurunya alias melanggar, maka anak tidak wajib membayar denda puasa atau memberi makan dan pakaian tadi itu. Kenapa? Tidak dianggap talibul ilmi. Tidak dianggap talibul ilmi. Kapan dianggap talibul ilmi? Kalau dia mumtathil amr syekh, menjalankan perintahnya guru dan bangun malam. Berarti kalau enggak dua-duanya, enggak dua-duanya, berarti dia tidak dikatakan talibul ilm. Nah kalau kita sumpah, wallahi fulan enggak nyari ilmu, enggak melanggar. Kenapa? Memang dikatakan dia bukan talibul ilm. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita bangun malam, dan mudah-mudahan setiap ibadah yang kita lakukan di waktu bangun malam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah seorang murid yang taat kepada guru, yang selalu menjalankan apa yang memerintahkan guru dan dapat menyenangkan hati-hati guru-guru kita. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.